anak pintar, apa kabar? Permata Nusantara, permainan dan cerita anak Nusantara, kembali hadir menemanimu. Tentu dengan cerita dan permainan yang menarik. Nah, kali ini, Pino dan Tata akan bercerita apa ya? Kalian pasti penasaran. Kalau begitu, ayo kita panggil Pino. Pino! Pino! Hai teman-teman, namaku Pino. Aku suka bermain dan berpetualang. Aku juga senang belajar. Nah, anak pintar, Pino sudah datang. Sekarang kita panggil Tata bersama-sama ya. Tata! Tata! Shala la la, shala la la la la. Hai teman-teman, namaku Tata. Aku sangat senang menyanyi. Pino, Tata, kalian siap bercerita hari ini? Siap. Baiklah. Kalau begitu, anak pintar duduk yang rapi ya. Dengarkan cerita Pino dan Tata dengan tenang. Jangan berbicara sendiri dengan temanmu. Teman-teman, suatu hari di Minggu pagi, Pino dan Tata diajak ayah dan ibu ke Gunung Sempu. Teman-teman, Gunung Sempu itu nama daerah di Bantul, Yogyakarta. Nah, di sana Pino dan Tata sangat senang. Suasananya sejuk, burung-burung berkicauan dengan riang. Di Gunung Sempu, Kak Pino dan Tata pergi ke lapangan. Lapangan itu ramai sekali. Banyak anak yang bermain di situ. Ada yang main sepeda. Ada yang berkejar-kejaran. Ada pula yang senam pagi. Karena senamnya asik, Tata dan Kak Pino ikut senam pagi. Satu. Dua. Tiga. Ketika Pino dan Tata sedang merentangkan kedua tangan, tiba-tiba... Aduh, kakiku! Hei, geser kanan sedikit, jangan dekat-dekat aku. Eh, enak saja, kamu yang terlalu kanan, kakiku sakit nih. Hei, kamu ini anak mana? Aku tidak pernah melihatmu di sini. Tata, anak ini menginjak kaki Kak Pino, dia malah marah. Kalau begitu, ayo maaf-maafan dulu. Minta maaf. Iya ya, kenapa harus bertengkar? Baiklah, aku minta maaf ya. Iya, aku maafkan. Anak pintar, setelah mereka bermaaf-maafan, Tata ingat kalau mereka belum saling mengenal. Tata mengingatkan Pino akan sebuah permainan perkenalan. Nah, permainan apakah itu? Anak pintar, sabar ya. Dengarkan ceritanya dan kalian akan tahu permainan apakah itu. Begitu dong, permaafan itu lebih baik daripada bertengkar. Oh iya, kami belum tahu nama kalian. Iya ya, kalau belum kenal bagaimana bisa sayang. Namaku Juno dan ini temanku Rehan. Hai Rehan, hai Juno. Namaku Pino dan ini adikku. Aku Tata, senang berkenalan dengan kalian. Oh iya, sepertinya Tata ingat sesuatu. Kamu ingat apa, Tata? Kak Pino, kita kan punya permainan berkenalan. Permainan berkenalan? Yang mana ya, Tata? Permainan berkenalan yang unik. Nama permainannya Pat Melompat Hap Hap. Wah, nama permainannya bagus sekali. Pat Melompat Hap Hap. Cepat dong, tolong jelaskan. Nah, kalau bermain itu aku jagonya. Bermain, aku suka, aku suka. Anak pintar, permainan ini diawali dengan nyanyian. Lagunya berjudul Pat Melompat Hap Hap. Judul lagunya sama dengan nama permainannya. Seperti apa ya lagunya? Ayo anak pintar, dengarkan Tata menyanyi. Pat melompat dengan cepat, hap hap. Buka telapak tanganmu, ayo melompat melompat. Sambil menjawab binatang apa namanya. Nah, itu tadi nyanyian Pat Melompat Hap Hap. Anak pintar, sekarang dengarkan cara melakukan permainan Pat Melompat. Taruh tangan di kedua telingamu. Ya, bagus. Itu berarti kalian harus mendengarkan baik-baik. Nah sekarang, taruh telunjuk tanganmu di mulut. Iya, itu artinya anak pintar harus diam. Anak pintar, inilah cara melakukan permainan Pat Melompat Hap Hap. Pertama, semua pemain membuat kesepakatan tentang nama apa yang akan dipakai. Misalnya, nama binatang. Setelah sepakat, maka setiap pemain menyebutkan nama binatang yang disukainya. Dan itu menjadi nama panggilan pemain tersebut. Semua pemain harus mengingat-ingat nama baru teman-temannya itu, agar nanti dapat menebaknya. Ayo, kita dengarkan siapa nama baru dari Pino, Tata, Rehan, dan Juno. Jangan panggil aku Pino ya. Sekarang namaku Kancil. Syalalalalalalalalala. Namaku Burung Pipit, bukan Tata loh. Ho. Namaku Macan. Haum. Jangan panggil aku Rehan ya. Sekarang namaku Sapi. Mau. Mu. Aku bukan Juno lagi. Anak pintar, setelah semua pemain memilih nama, mereka melakukan hompimpa dan suit untuk menentukan pemimpin. Pemimpin akan berjalan berkeliling sambil menaruh tangannya pada setiap tangan kiri pemain. Semua pemain berdiri membentuk lingkaran sambil menyanyi lagu Pat Pat Melompat. Mereka berdiri sambil menadahkan tangan kiri. Ketika lagu itu berakhir, maka pemain yang tertunjuk tangan pemimpin harus menyebutkan nama binatang yang sudah dipilih dan keluar dari lingkaran. Begitu seterusnya sampai semua anak sudah menyebutkan nama binatang yang ia pilih. Pemain yang terakhir akan mengejar teman lain dan harus menangkap sambil menyebutkan nama baru pemain itu. Kalau tebakannya benar, maka anak yang tertangkap tadi akan menjadi pengejar berikutnya. Begitu seterusnya sampai semua pemain mendapat giliran sebagai pengejar. Hayo, kukejar kalian. Sini, tangkap aku. Aduh, nama baru Pino apa ya? Aku lupa. Lebih baik aku menangkap Juno saja. Loh, kok tidak jadi mengejar aku? Kena kau sapi. Mong. Ah, kena deh. Baiklah, sekarang aku akan mengejar kalian. Yuhu, kejarlah aku, Dek. Nama baru Tata adalah burung ya. Burung pipit. Oke, siap-siap kok Tata. Nah, kena ke burung pipit. Cuit. Aduh, aku kena. Ya, jadi deh. Tata jadi. Ayo Tata, kejar Kapino. Aha, kena kau kecil. Ayo, mau lari kemana? Ya, kamu hafal nama aku ya. Wah, jadi deh. Rehan itu nama barunya adalah Haum. Ya, macan. Oke, aku akan tangkap dia. Hayo, mau kemana kau macan? Haum. Ya, kena deh. Anak pintar, baru saja kalian mendengarkan Pino, Tata, Rehan, dan Juno melakukan permainan pat melompat hap-hap. Siapa yang namanya menjadi macan? Rehan? Iya, benar. Sekarang, tirukan suara macan. Wow, suara kalian benar-benar seperti macan. Lalu, siapa nama baru Tata? Ada yang tahu? Cuit. Burung pipit. Iya, kalian benar, burung pipit. Nah, kalau Pino, tadi namanya menjadi apa ya? Kancil, benar sekali. Anak-anak pintar, dalam bermain ada yang kalah dan yang menang. Anak pintar harus berlaku sportif, berperilaku jujur, hormat, sopan, dan menghargai keunggulan orang lain. Jika kalian ingin belajar menyanyikan lagu Pat Melompat Hap-Hap, mintalah ibu bapak guru untuk memutarkan track 2 Permata Nusantara. Agar saat akan bermain Pat Melompat Hap-Hap, kalian sudah hafal lagunya. Ibu bapak guru, terima kasih karena sudah mendampingi anak-anak selama mendengarkan cerita permainan Pat Melompat Hap-Hap. Anak pintar, sampai jumpa pada permainan dan cerita anak Nusantara berikutnya. Tetap semangat, sehat, dan ceria. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Dadah! Permata Nusantara dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kawan-kawan kita bermain bersama. Permainan dan cerita Indonesia. Bergembira sukaria penuh. gembira.